cubita putri remaja. Waktu berlalu begitu cepat, kehadiranmu semakin memikat. Cerita cermin dunia menatap cerah warna dunia. Peranmu semakin nyata. Bukan kau jelang perjalanan panjang sebagai Kartini muda bumi pertiwi. Kesempatan telah terbuka, raihlah ekstasi berkarya berbakti untuk Indonesia mu. Wujudkan impianmu, citra bunga bangsa, setulus cita-cita. Perjalanan panjang sebagai Kartini muda bumi pertiwi. Kesempatan telah terbuka, raihlah prestasi berkarya berbakti untuk Indonesia. Jiwa dewasa wujudkan impianmu, citra bunga bangsa setulus.